jumpa megah di Aceh. Bungam terlebih, terlebih indah lagaina. Bungam jumpa, bungam jumpa megah di Aceh. Bungam terlebih, terlebih kuning menjampu mirah. Bungang si ulah indah lagaina. Sinar bulan nak lama sinar bulan angin peayon duduk mesosan si on on yang mala-mala senang tak hati menyata temco melepas tada harum si bungong jumpa. Senang tada te menyota tengcu lepas tada sahib pesahib si bungong jumpa. Bungong diguna mekarang lam on. Oh hai lam on lem so bak sanggoy ke si trudara. Senang tada hati limun putih nyon lengkap tak kena hai ada si bungong jumpa. Wahai syedara, wahai syedara yang nadirantang, oh waten wabek tua ke jumpa. Batre batre masih dekat.